السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، para pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaji kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, bimbingan untuk orang-orang yang sedang bingung sebagai jawaban untuk Yahudi dan Nasrani. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tabiq baina qaulil masih inna urkunal alam sayatikum wa qawli akhihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam fa min duni tahta liwa'i wa ana khatibul anbiya idha wafadu wa imamuhum idha ijtama'u wa mubashiruhum idha aysaru liwa'un hamdi biyadi wa ana akramu waladi Adam ala rabbi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, melengkapi pembahasan yang lalu, silahkan bandingkan ucapan yang ada di dalam kitab Injil mereka dengan apa yang ada dalam hadis Nabi. Apa yang ada dalam Injil mereka disebutkan bahwa Al-Masih Isa alaihi salam berkata, inna urkunal alam sayatikum, sesungguhnya tokoh seluruh alam akan datang pada kalian. Tokoh besar seluruh alam akan datang pada kalian. Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa yang akan datang itu tokohnya seluruh alam semesta. Bandingkan dengan hadis Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah tokohnya seluruh anak Adam, dan ini bukan kesombongan. Ini berita yang hak. Adam faman dunahu, Adam dan turunannya semuanya di bawah benderaku. Wa ana khatibul anbiya, aku ini juru bicaranya seluruh para nabi ketika mereka diutus. Maksudnya ketika diutus rombongan rame-rame bersama-sama para anbiya, maka juru bicaranya adalah Rasulullah SAW. Wa imamuhum idza ijtama'u, dan aku adalah pemimpin mereka ketika semuanya berkumpul, termasuk mengimami salat sebagaimana kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi dipertemukan dengan para anbiya dan kemudian salat mengimami mereka. Wa mubashshirhum idza aisu. Dan aku juga, kata Nabi, yang akan memberitakan berita gembira pada mereka ketika mereka hampir putus asa. Liwa'ul hamdi biyadi. Bendera pujian semuanya ada di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi. Dan aku adalah semulia-mulia anak Adam di sisi Rabbku. Perhatikan kalimat ini. Sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh Al-Masih Isa bin Maryam, yang sering mereka sebut dengan Yesus, mengatakan akan datang setelahku nanti pemimpin seluruh manusia, tokoh dari seluruh alam. Lafadznya, inna urkunal alam sayatikum, sesungguhnya tokoh seluruh alam akan datang pada kalian. Itu ada dalam Injil mereka. Ternyata, siapa yang dimaksud dengan tokoh seluruh anak Adam? Ini, Rasulullah SAW. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang datang setelah beliau, yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Akulah tokohnya seluruh anak Adam. Wala fakhr. Dan ini bukan kesombongan, bukan bangga diri. Ini berita yang hak bahwa aku benar-benar tokohnya mereka. Pemimpinnya mereka. Imamnya para nabi, imamnya para rasul. Faslun. Kita lanjutkan. Pada pasal berikutnya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun. Wa fi qawli al-masih fi hadhihi al-bisharah wa laysa li min al-amri syai. Juga pada ucapan al-masih di dalam bisharah, dalam Injil mereka, wa laysa li min al-amri syai, dan aku tidak memiliki dalam urusan ini sedikit pun. Masyaallah. Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut dengan Yesus atau Yesua, ternyata berkata, aku tidak memiliki urusan ini sedikit pun, dan ini isyarat tentang tauhid, urusan seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat ila tauhid wa annal amra kullahu lillah, bahwa segala perkara adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak bisa menentukan takdir-takdir baik ataupun buruk. Rasul tidak bisa ikut campur dalam takdir alam semesta atau ketentuan alam semesta. Yang menakdirkan, yang mengatur, yang menentukan seluruh alam hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tauhid. Apa maknanya tauhid? Mengesakan Allah. Nabi Isa berkata kepada pengikut-pengikutnya, aku ini gak ikut campur dalam urusan alam semesta. Artinya aku bukan Tuhan, aku bukan ilah, aku bukan anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Aku ini Rasul yang tidak ikut campur dalam urusan alam semesta. Fatadammanat hadhihi al-bisharah aslayyiddin. Maka ucapan bisharah ini dari Nabi Isa, yang kalimat ini pun ada dalam kitab Injil mereka. Aku tidak memiliki urusan ini sedikit pun, ada dalam kitab Injil mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam berapa risalah Injil Yohana, atau mereka bilang Yohanes, bahwa aku, kata Isa, tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Fatadammanat hadhihi al-bishara aslayyiddin. Ucapan Nabi Isa ini alaihi salam mengandung kabar gembira dan mengandung pula dua dasar agama. Apa itu dua dasar agama? Yang pertama, isbat tauhid. Isbat at-tauhid. Penetapan tauhid. Ini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang berkuasa di alam semesta hanya Allah. Hanya Tuhan Allah saja. Nabi Isa, Yesus gak ikut campur. Bunda Maria tidak ikut campur. Allah saja yang mengatur, memiliki dan mengatur seluruh alam ini. Langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti mengandung isbatut tauhid. Ucapan Yesus tadi, ucapan Nabi Isa tadi mengandung tauhid, bahwa aku enggak ikut campur dalam urusan alam. Hanya Allah lah Rabbul Alamin. Allah lah pengatur alam semesta. Itu yang pertama, isbatut tauhid. Yang kedua, isbatun nubuwah, penetapan kenabian, bahwa aku hanya nabi, aku hanya utusan, aku hanya rasul. Artinya Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Bukan anak Allah, bukan jelmaan Allah, bukan anak Tuhan Allah, bukan jelmaan Tuhan Allah, bukan Tuhan Allah dan Nabi Isa menyatu dalam satu tubuh, tidak. Wa hadzal ladzi qalahu al-Masih, dan apa yang diucapkan oleh Al-Masih ini mutabiqun lima jaa bihi akhuhu, cocok persis seperti apa yang diucapkan oleh saudaranya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini saudaranya dalam kenabian. Itu ucapan Al-Masih Isa bin Maryam, mengatakan aku tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul juga mengatakan kalimat yang hampir sama dan dikekalkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Laisa laka minal amri syai, laisa laka minal amri syai." Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak Nabi Isa, tidak Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kedua-duanya tidak ikut campur dalam urusan alam semesta. Kedua-duanya mengakui bahwa dirinya hanya rasul, bukan Tuhan. Kedua-duanya menjelaskan bahwa aku tidak mengatur alam, tidak mengatur seluruh alam semesta. Aku enggak ikut campur dalam masalah itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala wahdahu, sendirinya. Subhanallah. Al-Masih Isa menyatakan, laisa li minal amri syai, aku tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah kepadanya, laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Jadi sama-sama mengajarkan tauhid, sama-sama mengajarkan keesaan Allah dalam rububiyah, sama-sama menjelaskan bahwa urusan pengaturan alam beliau-beliau tidak ikut campur. Masya Allah. Satu agama, yaitu agama tauhid. Faman ta'ammala halal rasulainil karimaini, siapa yang memperhatikan keadaan dua rasul yang mulia ini, wa da'watahuma, siapa yang memperhatikan keadaan dua rasul yang mulia ini dan dakwah keduanya, wajadahuma mutawafiqain, kamu akan dapati bahwa keduanya cocok persis, sama-sama mengajarkan tauhid. Mutatabiqaini, saling mencocoki. Hazwal quzzati bil quzzah, saling mencocoki seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya. Artinya bulu-bulu anak panah yang berjejer-jejer, yang kemana anak panah itu melesat, bulu-bulu itu mengikutinya di belakangnya. Wanahu la yumkin tasdiq bi ahadihima ma'at takdzib bil akhir al batta. Artinya, kalau dakwah Nabi Isa, dakwah Yesus, dakwah Al-Masih dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, kalau sama persis, sama-sama mengajarkan tauhid, sama-sama mengajarkan la ilaha illallah, sama-sama mengajarkan bahwa urusan alam semesta hanya urusan Allah saja, aku kami tidak ikut campur, maka tidak mungkin bisa menerima salah satunya, menolak yang lain. Menerima Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad, gak bisa. Atau menerima Nabi Muhammad SAW kemudian menolak dakwah Isa alaihi salam, gak bisa. Karena kedua-duanya sama dakwahnya persis, yaitu dakwah tauhid. Maka kalau terima, terima kedua-duanya. Kalau dia menolak, berarti menolak kedua-duanya. Tidak mungkin bisa, aku Isa saja, Nabi Muhammad tidak, dakwahnya sama kok. Saling menjelaskan, saling mencocoki. Oh, saya Nabi Muhammad saja, Nabi Isa enggak percaya. Saya enggak bisa. Seorang muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW harus beriman bahwa Nabi Isa juga seorang rasul. wa annahu la yumkin at-tasdiq bi ahadihima ma'at takdzib bil akhir al batta, tidak mungkin percaya pada yang satu kemudian mendustakan yang lain, al batta, sama sekali. Wa annal mukadzdzib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashadd takdziban lil masih, dan siapa yang mendustakan Nabi Muhammad alaihi wasallam asyadda takdziban lil masih, maka tentunya lebih dahsyat lagi pengingkarannya kepada al-Masih. Alladhi huwa al-Masih ibnu Maryam, yaitu al-Masih Isa anak Maryam adalah Abdullah dan rasulnya. Wa in amana bi Masih, kalau beriman kepada Nabi Isa al-Masih, la haqiqata lahu wa la wujud wa huwa abtalul batil, maka siapa yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, otomatis dia akan mendustakan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun katanya saya mengingkari Nabi Muhammad, tapi saya percaya dengan Nabi Isa. Enggak mungkin. Mustahil. Mengapa mustahil? Karena Nabi Isa menjelaskan akan datangnya seorang Nabi, akan datangnya tokoh alam. Dan Nabi Isa mengatakan bahwa yang akan datang nanti sama dengan aku, yaitu menyatakan urusan alam semesta hanya urusan Allah saja. Aku tidak ikut campur. Kalau mengingkari Nabi Muhammad dan kemudian mengaku beriman pada Nabi Isa, maka itu abtalul batil, sebatil-batil kebatilan. Sedusta-dusta kedustaan. Wa qad qala Yuhanna, berkata Yohanes dalam kitabnya Akhbarul Hawariyin, dalam kitabnya berjudul Akhbar Al-Hawariyin, berita-berita para hawari. Hawari itu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Yohanna, demikian dalam bahasa Arab, mereka biasa tulis dengan Yohanes. Wa huwa yusammunahu Afraksis, mereka menamakannya dengan Afraksis, yakni pekerja-pekerja atau kerjaan-kerjaan para rasul. Itu dalam perjanjian baru, di dalam Injil perjanjian baru. Apa kata Yohanna? Berkata Yohanna, ya ahbabi, iyakum an tu'minu bi kulli ruh, lakin mayyizul arwah allati min indillahi wa min ghairiha. Kata Yohanna, wahai orang-orang yang aku cintai, ya ahbabi, wahai orang-orang yang aku cintai, iyakum, hati-hati kalian, jangan percaya pada setiap ruh. Bedakanlah ruh-ruh yang dari sisi Allah dan ruh-ruh yang bukan dari sisi Allah. Wa'alamu anna kulla ruhin tu'min bi anna Yasu' Al-Masih qad jaa. Katanya, ketahuilah bahwa setiap ruh yang beriman bahwa Yesus itu biasa mereka sebut Yesus, ya, bahwa Yesus Al-Masih qad jaa, bahwa Yesus Al-Masih telah datang. Wa kana jasadania fahiya min indillah, dan dia memiliki jasad dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ruhin la tu'min bi anna al-masih qad jaa, dan setiap ruh yang tidak percaya kalau al-masih telah datang, wa kana jasdanian dalam keadaan betul-betul jasad, falaisat min indillah, maka dia bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal min al-Masih al-Kadzdzab alladhi huwa al-ana fil 'alam, bahkan tentang al-Masih sang pendusta sekarang sudah ada di alam ini. Jadi al-Masih itu ada al-Masih Isa bin Maryam dan ada al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal adalah al-Masih sang pendusta. Sehingga hati-hati, kalimat al-Masih ada dua macam. Ada menghapus kejelekan dengan kebaikan, ada penghapus kebaikan dengan kejelekan. Sama-sama penghapus. Al-Masih maknanya masaha, orang yang menghapus. Adapun Al-Masih Isa bin Maryam, menghapus kejelekan dengan kebaikan. Tetapi nanti akan muncul Dajjal, penghapus kebaikan dengan kejelekan. Sehingga sama-sama Al-Masih, tetapi maknanya terbalik. Alladhi huwal ana fil alam. Jadi, barakallahu fikum. Siapa yang percaya bahwa Nabi Isa adalah jasad, betul-betul manusia, maka dia dari sisi Allah. Tetapi siapa yang tidak percaya bahwa Al-Masih itu jasad, maka dia bukan dari sisi Allah. Bahkan dia pengikut Masihid Dajjal, Al-Masih yang pendusta, yang sekarang sudah ada di alam. Fal-Muslimun yuminuna bil-Masihis Sadiq alladhi jaa min indillah bil-huda wa dinil haq alladhi huwa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Adara al-Batul. Kaum muslimin percaya dengan Al-Masih As-Sadiq, Al-Masih yang jujur, Al-Masih yang menghapus kejelekan dengan kebaikan, yang datang dari sisi Allah, membawa petunjuk, membawa agama yang hak, yaitu hamba Allah dan Rasulnya, yang diciptakan dengan kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam, yakni kalimat kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah di perut Maryam. Al-Adara, Maryam sang perawan suci. Al-Batul, yang tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Itu makna Al-Adara, Al-Batul. Wal-Nasara innama tu'min bimasihin da'a ila ibadati nafsih wa ummih wa anahu thalith thalatha. Sedangkan Nasrani beriman kepada Al-Masih yang mengaku Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, yang mengajak ila ibadati nafsih, yang mengajak untuk menyembah dirinya, sembahlah aku, sembahlah aku. Wa ummihi, dan juga menyembah ibunya, mengajak untuk menyembah ibunya, dan kemudian berkata salisu salasah, satu yang tiga, tiga yang satu. Mengaku annahu Allah, bahwa dirinya adalah Allah, wabnullah, atau mengaku dirinya adalah anak Allah, mengaku diri sebagai Tuhan Allah, mengaku diri sebagai anak Tuhan Allah. Wahada huwa akhul Masihil Kadzab, yang ini adalah saudaranya Masihil Kadzab. Siapa Masihil Kadzab? Barakallahu fikum. Al-Masihil Kadzab disebutkan adalah Dajjal. Lau kana lahu wujud, kalau saja ada. Fa innal Masihil Kadzab yaz'um annahu Allah, karena Masihil Kadzab mengaku-ngaku dirinya Allah. Nanti ketika Dajjal muncul di akhir zaman, Al-Masih Dajjal, maka Dajjal akan berkata, akulah Tuhan kalian, akulah Rob kalian, sembahlah aku, begitu. Maka wahai Nasrani, wahai Hayara, wahai orang-orang bingung, sesungguhnya yang namanya Isa bin Maryam, yang dijuluki Yasur atau Yesus, dia itu sama sekali bukan Masih Dajjal. Bukan Masih Dajjal yang mengaku Tuhan. Dia Masih yang bermakna mengajarkan Tauhid, memberantas kesyirikan. Mengajarkan bahwa aku bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Aku bukan Tuhan Allah, aku bukan anak Tuhan Allah. Aku bukan anak Tuhan Allah. Aku Rasul. Aku gak ikut apapun. Aku gak ikut campur dalam urusan alam semesta. Itu urusan Allah, urusan Tuhan Allah. Dan kalimat itu ada di Injil. Lau kanu ya'lamun. Kalau saja mereka betul-betul pelajari kata-kata itu, dimengerti, dipahami dengan benar, pasti mereka akan masuk Islam. Karena sama ajarannya Tauhid. Aku bukan Tuhan. Aku gak ikut campur dalam urusan alam semesta. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Rasulullah SAW juga dikatakan, laisa laka minal amri syai', engkau tidak ikut campur dalam urusan ini sedikit pun. Masya Allah. Sama-sama Nabi, sama-sama mengajarkan Tauhid. Maka Nasrani yang menyembah katanya Yesus, Yesus al-Masih. Tetapi kok aneh, menurut versi mereka, al-Masihnya mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Kok aneh, Yesus versi mereka mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, aku ikut campur dalam segala sesuatu. Ya bertentangan dengan kata-kata dalam Injilmu tadi. Bertentangan. Kalimat tadi, aku tidak ikut campur dalam urusan alam semesta, karena aku bukan Tuhan. Wan-Nasara fil haqiqah, Nasara fil haqiqah atba'u hadal Masih. Mereka pengikut al-Masih jenis ini, jenis yang salah. Kama andal Yahud innama yantadiruna khurujahu. Sebagaimana Yahudi, Yahudi juga menunggu munculnya Dajjal. Apa tanda-tanda kalau mereka menunggu munculnya Dajjal yang matanya rusak sebelah? Di dalam lambang-lambang mereka, di antaranya lambang mata satu. Karena Dajjal matanya sebelah rusak, hanya satu. Wa hum yaz'umuna annahum yantadiruna an-nabi. Tetapi mereka mengaku-ngaku kami tunggu nabi, kami tunggu nabi. Padahal yang mereka tunggu adalah Dajjal. Kami menunggu nabi alladhi bushshiru bihi, yang katanya sudah berikan kabar gembira tentangnya. Nabi yang kalian tunggu sudah lewat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kau sekarang masih menunggu terus, yang muncul nanti di akhir zaman adalah Dajjal. Fa'awwadahumus syaitan ba'da maji'ihi. Tetapi kemudian syaitan menggantinya di pikiran mereka, merubahnya, merusaknya setelah benar-benar datang Nabi terakhir. Kata Iblis, bukan itu yang kalian tunggu. Nanti akan ada ciri-cirinya, matanya sebelah rusak, cuma satu, dan seterusnya. Apa itu? Dajjal. Syaitan memalingkan mereka dari keimanan kepada Nabi yang telah datang. Intidharan lil Masihid Dajjal. Karena menunggu al-Masihid Dajjal. Menunggu Dajjal. Wahakadha kullu man a'radu anil haq. Demikianlah semua yang berpaling dari kebenaran, maka mesti mereka akan mengikuti Dajjal. Siapa yang berpaling dari kebenaran, pasti akan mengikuti kebatilan. Otomatis. Kalau kebenaran ditolak, akan mengikuti kebatilan. Wa aslu hadha, anna iblis lama a'radu anis sujud li Adam, iblis ketika menolak untuk sujud pada Adam, kibron, karena sombong, an yakhda' lahu, karena sombong tidak mau tunduk pada Adam, tidak mau menghormati Adam. Apa akibatnya? Ta'awwada bidzalika dzullal qiyadah likulli fasiqin wa mujrimin min banihi. Maka tergantikan kebenarannya dengan kebatilan, dan diganti dengan kerendahan menjadi tokoh pengikutnya orang fasik, orang-orang mujrim dari anak turunannya. Fala bitilkan nakhwah wala bihadhil hirfah. Maka tidak mengikuti kebaikannya, tetapi mengikuti kejelekannya. Tidak memimpin di atas kebaikan, malah menjadi pemimpin di atas kejelekan. Wan-Nasara lama anfiqu an yakuna al-Masih abdan lillah. Saya ulangi, anifu bukan anfiqu. Wan-Nasara lama anifu an yakuna al-Masih abdan lillah. Nasrani ketika menolak kalau dikatakan al-Masih itu sebagai hamba Allah. Ketika mereka menolak kalau Nabi Isa adalah hamba Allah, menolak bahwa Yesus adalah hamba Allah, apa akibatnya? Ta'awwadu. Akhirnya mereka tergantikan min hadhil anafah, dari penolakan mereka, bi an radu bi ja'lihi masfa'atal yahud. Akhirnya mereka ridha untuk dijadikan sebagai budaknya Yahudi. ridha menjadi budaknya Yahudi, na'udzubillah, yang diinjak-injak oleh Yahudi, dihinakan oleh Yahudi, lama anifu, ketika mereka sombong, menolak, tidak mau terima kalau Nabi Isa atau Yesus atau Yesus adalah hamba Allah, mereka menolak, akibatnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka menjadi budak-budaknya kaum Yahudi. Wa maslubahum alladhi yaskharuna minhu wa yahza'una bihi. Yang Yahudi ini menjadikan orang yang dianggap orang mereka sebagai Nabi Isa disalib, dihinakan, ditertawakan, dicemoohkan, yahza'una bihi, memperolok-olok orang yang dianggap oleh mereka sebagai anak Tuhan, jelmaan Tuhan. Bayangkan, Allah kasih pelajaran penting agar Yahudi, agar Nasrani berpikir, masa Tuhan disalib? Berpikirlah, masa Tuhan tidak dihormati? Masa Tuhan dicerca, diludahi, disalib, disiksa, diikatkan duri di kepalanya, dipaku tangan dan kakinya, tersiksa dengan lapar dan haus sampai mati? Barakallahu fikum. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menganggap Tuhan itu, lihat, terhina seperti itu. Tetapi ada pun Nabi Isa yang asli, Allah angkat. Allah angkat tinggi-tinggi. Allah muliakan. Allah katakan, wa ma qataluhu walakin shubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, kata Allah. Tapi Allah angkat dia, dan Allah serupakan orang yang ada di situ seperti Nabi Isa. Artinya diserupakan, wajahnya diserupakan orang yang mengkhianati Nabi Isa, orang yang menunjukkan persembunyian Nabi Isa ini. Di sini ada Nabi Isa. Akhirnya dia sendiri yang mukanya mirip dengan Nabi Isa, mereka salib, mereka bunuh, mereka siksa, dan seterusnya, dan seterusnya. Taib, ada dua pelajaran penting. Pertama, Allah tidak menghinakan Nabi yang sesungguhnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Allah angkat, dan nanti di akhir zaman akan turun kembali ke bumi. Akan mematahkan salib-salib, memotong babi-babi, menyembelih babi-babi, dan niscaya dia akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran kedua, bahwa lihatlah yang kalian anggap Tuhan, ternyata disiksa, disalib, dibunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuma'aqadulahu tajan minasyauk. Kemudian mereka pasangkan kayak mahkota, padahal duri-duri yang menyakiti kepalanya dan melukai kepalanya. Badal tajil muluk, menggantikan mahkota raja, justru mahkotanya adalah duri. Wasaquhu fi hablin ila khashabatis salb. Kemudian diikat di sebuah batang kayu, disalib, yusfiquna haulahu wa yarqusun. Yahudi bergembira, berdansa, berjoget-joget di sekitarnya, merayakan kematian yang mereka anggap sebagai Al-Masih. Fala bitilkal anafah lahu min ubudiyatillahi wala bihadihi nisbah lahu ila a'zami dhulli wadhiq. Maka tidak dengan anafah tadi, kecuali mereka justru mendapatkan sebaliknya. Karena mereka sombong, menolak kebenaran, tidak mau mengakui bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Wala bihadhi nisbah lahu ila a'zami dhul wadhiq. Mereka tidak mau menisbatkan sebesar-besar penghambaan kepada Allah, maka Allah ganti menjadi kehinaan yang sehina-hinanya. Wa kadzalika anifu an yakuna litabarraki warrahib zawjah aw walad waj'alu lillahi rabbil alamin alwalad wa kadzalika anifu an ya'budu Allaha wahdahu la syarika lah wa yuti'u 'abdahu wa rasulah. Demikian pula mereka menolak an yakuna lil bitriq warrahib zaujah. Keanehan berikutnya dari Nasrani, maka dikatakan hayara, orang-orang bingung. Lihatlah, mereka menolak dan mensucikan bitrik-bitrik mereka, rahib-rahib mereka. Katanya rahib itu suci, bitrik itu suci, pendeta itu suci, rahib-rahib suci, biarawan suci, tidak menikah, tidak punya anak, bersih dari istri, bersih pula dari anak, tidak punya istri, punya anak. Itu untuk memuliakan biara-biarawan mereka, untuk mensucikan bitrik-bitrik mereka, untuk mensucikan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka, bahwa mereka tidak punya istri, tidak punya anak. Tetapi justru mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, Rabbul Alamin memiliki anak. Ini kan aneh bin ajaib. Kalian mensucikan pendeta-pendeta kalian, biarawan-biarawan kalian, bahwa mereka tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya istri, sebagai kesucian. Tetapi Allah tidak kalian sucikan. Allah tidak kalian sucikan dari anak dan dari istri. Menganggap bahwa Allah punya istri, punya anak. Astagfirullah. Astagfirullah. Minta ampunlah pada Tuhan. Wa kadzalika anifu an ya'budu Allaha wahdahu la syarika lah wa yuti'u 'abdahu wa rasulah. Juga mereka menolak untuk beribadah pada Allah saja, tidak sekutu baginya, mentaatinya, mentaati hambanya dan rasulnya, menolak. Tapi tiba-tiba mereka ridha dengan menyembah salib, wassuwar al-masnu'ah, menyembah gambar-gambar yang dibuat dan dibikin, bil-aidi, dengan tangan-tangan mereka, fil-hitan, di dinding-dinding. Wa ta'ati kulli man yuharrim alaihi ma sya'a, wa yuhallilahu ma sya'a. Mereka juga menolak, mentaati yang maha kuasa, yang mengharamkan pada mereka sekehendaknya, menghalalkan sekehendaknya. Wa yasra' lahum min ad-din, dan mensyariatkan bagi mereka agama, ma syaa'a min tilqa'i nafsih. Lihatlah mereka menyembah batu, menyembah salib, menyembah patung-patung, tetapi justru tidak menyembah Allah yang mengatur alam seluruhnya, tidak menyembah Tuhan Allah yang menciptakan kalian semuanya, menciptakan seluruh alam, menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kan aneh. Padahal yang menentukan, yang menakdirkan, yang memberikan doa atau mengabulkan doa adalah Allah, Tuhan Allah. Bukan Al-Masih, bukan Bunda Maria, bukan perawan suci, bukan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah yang mengatur seluruh alam. Qala wa nadhiru hadha at-ta'wid anafatul Jahmiyah. Yang mirip dengan penolakan ini adalah penolakan Jahmiyah. Ayyakuna subhanahu fawqa samawat. Jahmiyah menolak bahwa Allah maha tinggi di atas langit-langit yang tinggi, di atas arasnya, terpisah dari makhluknya. Katanya, hatta la yakun mahsuran, supaya tidak terkurung dengan sesuatu. Biza'mihim, menurut pengakuan mereka, menolak Allah maha tinggi di atas. Tidak boleh, katanya, Allah dikurung di arah tertentu, jihad mu'ayyana. Thumma qalu, tapi kemudian mereka berkata, huwa fi kulli makanin bidatih, dia di setiap tempat, Fahasaruhu fil abar. Mereka mengatakan itu ada di sumur-sumur. Abar, sumur-sumur. Ada di penjara-penjara. Ada di tempat najis. Ada di tempat kotor. Itu keyakinan Jahmiyah bahwa Allah menyatu dengan seluruh alam benda-benda tadi. Di sumur-sumur, di penjara-penjara, di najis-najis, di tempat-tempat kotoran, di tempat sampah. Wa'awaduhu bihadal amkinah an arsihi. Mereka gantikan tempat-tempat jelek tadi sebagai tempat Allah. Mereka menggantikan apa yang seharusnya, yaitu arus Allah yang maha tinggi, maha mulia. Mereka tolak Allah di atas arus, tetapi justru mereka menganggap Allah di tempat sampah. Astagfirullah, astagfirullah. Falyata'ammal al-aqil. Hendaklah orang berakal perhatikan. Bagaimana la'ib syaitan? Bagaimana permainan syaitan dengan akal-akal makhluknya? Wadhahikahu 'alaihim. Dan perhatikan bagaimana syaitan mentertawakan mereka. Wasti'za'ihim bihi. Wasti'za'uhu bihim. Dan bagaimana syaitan memperolok-olok mereka. Allah tidak mungkin di atas arsnya. Allah tidak mungkin di atas. Akhirnya apa? Justru berkata Allah di mana-mana. Allah ada di WC. Allah ada di... Itu Jahmiyah. Aliran sesat. Menolak Allah di atas arsy yang maha tinggi. Tapi justru meyakini Allah di tempat-tempat jelek. Ditukar yang hak dengan yang batil. Ditukar yang mulia dengan yang batil. Ini kebodohan Jahmiyah. Seperti itulah kebodohan Nasrani. Sama. Yaitu mereka menolak bahwasanya orang suci gak mungkin menikah. Orang suci gak mungkin menikah punya anak. Tapi ketika Allah yang maha suci, mereka anggap punya anak. Kan aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan hidayah mereka, kepada mereka, agar bisa mengerti kebatilan akidah mereka dan kembali kepada Islam. Kembali kepada agama yang hak, yang tetap mengimani agamanya Al-Masih Isa bin Maryam dan tetap memuliakan Bunda Maria alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh manusia ke dalam ajaran Tauhid wa Sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asakurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.